lakukan tak pernah kau minat. Tapi jangan sampai kau macam-macam di luaran rumah, kau macam-macam sayang. Hey! Awas. Satu kali kau salah. Tepuk tangannya buat Bondowoso dan dua kursi. Alhamdulillah.